الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار طيب دي آيات yang ke-33 dan selanjutnya قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-33 dan seterusnya dari surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzalika haqqat kalimat rabbika alladziina fasaqu annahum la yu'minun. Demikianlah tetap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, Rabb engkau atas orang-orang yang fasik, bahwa mereka tidak akan beriman. Masyaallah. Qul hal min syurakaikum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk menyampaikan ke orang-orang musyrik. Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa tsumma yu'id. Adakah Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Yabda'ul khalqa tsumma yu'id. Yang menciptakan ciptaannya kemudian menghilangkannya dan menciptakannya kembali. Karena segala sesuatunya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencipta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mematikan semuanya dan Allah yang menghidupkan kembali, menciptakan ulang semuanya. Hatta bumi. Barakallahu fiik. Bumi yang kita tempati tinggal ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menggantikan dengan bumi yang lain. Baik. Apalagi kita hanya manusia, kita dicipta ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk menyampaikan ke orang-orang yang menyembah selain Allah, apapun yang disembah, siapapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adakah sesembahan-sesembahan kalian ini yang menciptakan kemudian mematikannya dan menciptakannya ulang kembali? Tidak ada. Semua selain Allah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mereka ciptaan ini tidak bisa mencipta. Mencipta dalam artian menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bukan menciptakan ini mengubah sesuatu yang telah ada menjadi bentuk yang lain, bukan. Dalam artian kayu dibikin almari, bikin meja, besi dibikin pedang, bikin tombak, bikin peralatan-peralatan. Bukan itu. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah sesuatu yang memang tidak ada menjadi ada. Baik. Adakah sekutu-sekutu kalian selain Allah bisa melakukan itu? Jawabannya tidak ada. Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Katakan wahai Rasul kepada mereka, hanya Allah yang menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada dan meniadakan dan mengadakannya kembali. Seperti kita ini manusia, sebelumnya kita tidak ada. Hal ata'al insani hinum mina dahri lam yakun syai'an madhkura. Sebelum kita ada ini di atas muka bumi ini, kita tidak bisa disebut apa-apa dan siapa-siapa. Tidak ada kita. Baik. Tidak ada. Lam yakun syai'an madhkur. Tidak bisa disebut apa-apa. Karena memang tidak ada. Kemudian Allah SWT mengadakan kita. Barakallahu fiik. Allah menciptakan kita. Hadir kita di atas muka bumi ini. Setelah itu, saat ajalnya tiba, mati kita. Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun menjadi tanah. Hilang, lebur dengan tanah. Sampai tidak ada bekas sama sekali. Hatta tulang belulangnya pun tidak nampak. Hatta bekas-bekasnya pun sudah tidak ada. Illa yudzanab, yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sangat kecil. Barakallahu fikum. Kemudian tempo yang Allah telah kehendaki, Allah ciptakan semuanya kembali. Baik. Manusianya, jinnya, bahkan hewan-hewan sekalipun dibangkitkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicipta ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'id. Katakan wahai Rasul kepada mereka, hanya Allah yang bisa melakukan itu. Menciptakan, kemudian meniadakan dan menciptakan ulang. Fa anna tufakun, wahai orang-orang musyrikin, kenapa kalian bisa dipalingkan dari kebenaran ini? Mana akal kalian? Baik. Yang kalian sembah tidak bisa apa-apa. Baik. Seperti ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'an. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tidak melihat dan tidak bisa memberi apa-apa kepada engkau sedikit pun? Semua siapapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberi apa-apa. Tanpa pengecualian. Semua yang disembah selain Allah SWT, siapapun dan apapun, kondisinya seperti ini. Tidak bisa mencipta. Barakallahu fiikum. Hanya Allah yang bisa mencipta, maka hanya Allah yang boleh disembah. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq. Katakan kepada mereka, adakah di antara sekutu-sekutu kalian yang kalian sembah selain Allah SWT bisa memberi hidayah menuju kebenaran? Tidak ada. Kebenaran atau menuju kebenaran. Apa mayyahdi ilal haqqi ahaqqu ayyutaba amma la yahdi illa ayyuhda. Jadi mana yang lebih pantas untuk diikuti? Mana yang lebih pantas untuk disembah? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah atau yang lainnya yang tidak bisa memberi hidayah kecuali Dia yang diberi hidayah? La haula illa billah. Fama lakum kaifa tahkumun? Bagaimana bisa kalian menetapkan kesyirikan untuk kalian sendiri? Baik. Bagaimana bisa kalian memilih perbuatan ini, jalan ini, jalan kalian, jalan kesesatan ini, sementara kondisinya sangat jelas. Allah yang memberi hidayah, Allah yang memfasilitasi hidup kita, Allah yang menciptakan kita, dan semua apa yang kita miliki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Mana akal kalian? Baik. Masya Allah. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Tidaklah kebanyakan di antara mereka, mereka mengikuti kecuali persangkaan mereka. Baik. Pikiran mereka, perasaan mereka. Tidak mengikuti dalil. Tidak mengikuti petunjuk. Dan tidak berpikir. Barakallahu fiikum. Mereka tidak memanfaatkan akalnya. Wa ma yattabi'u aktsarum illa dhanna. Yang mereka ikuti adalah sangkaan-sangkaan, perkiraan-perkiraan. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sungguhnya persangkaan itu tidaklah yughni. Barakallahu fikum. Di sini katakan wahwa la yughni minal yaqini syai'a. Ini tidak memberikan keyakinan sama sekali, keyakinan yang pasti. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Inna Allah alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui apapun yang mereka lakukan. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Allah maha mengetahui segala-galanya. Baik, ayat-ayat yang seperti ini dan ayat yang kita bacakan kemarin mengajak kita berpikir tentang diri kita siapa dan alam semesta ini apa dan bagaimana. Allah telah menyatakan bahwa Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang mengatur semuanya, Allah yang memberi hidup, Allah yang memberi, Allah yang mematikan, Allah yang subhanallah, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana bisa ada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Ini kan tidak dimanfaatkan akalnya. Barakallahu fikum. Dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan kesyirikan itu dengan penggambaran yang sangat-sangat jelas. Dalam satu hadis yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang tuan membeli budak, seorang tuan kaya raya membeli budak, min khalisi malihi, dari harta murni milik dia, dia beli budak, kemudian budak ini dibawa ke rumahnya sambil mengatakan hadza mali wa hadza dari, ini hartaku, ini perusahaanku, ini milik aku, wa hadza dari, dan ini rumahku, kau kerja di hartaku ini, di kebun atau di proyek atau di perusahaan atau apapun, kau kerja di sini, hasilnya kau bawa ke rumahku. Kemudian orang ini bekerja di perusahaan itu atau di kebun itu atau di proyek milik sang tuan. Kemudian hasilnya dibawa ke tempat yang lain. Jadi, kira-kira tuan siapa yang rela dengan perbuatan yang seperti ini? Tidak ada. Tidak akan ada seorang tuan pun yang mau melakukannya, yang ridho dengannya. Barakallahu. Sama seperti itu pula. Hamba ini dicipta oleh Allah SWT, dipasilitasi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk beribadah kepadanya. Itu hanya itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Barakallahu. Allah telah memberikan semua apa yang kalian minta. Semua apa yang kalian inginkan, Allah telah memberikannya. Semua kebutuhan-kebutuhan Anda. La haula wa quwwata illa billah. Jadi penggambaran tentang kesyirikan dan ketauhidan ini sangat-sangatlah jelas. Barakallahu fikum. Agar supaya orang-orang yang beriman betul melakukan ketauhidan di atas ilmu, menjalankan ketauhidan di atas ilmu. Dan jelas pula jalan orang-orang musyrik, jalan orang-orang kafir, bahwa jalan mereka adalah jalan yang salah. Liahlika man halak ayyam ambayina wa yahya man hayya ambayina. Agar supaya hidup orang-orang yang hidup dengan keterangan dan kepastian. Dan agar supaya binasa orang-orang yang binasa dengan kepastian juga. Ini mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan kita. Kita tunda kepada Allah. Subhanallah. Bihamdika syarul. Astagfirullahaladzim.